Mitra Bisnis, tokoh-tokoh lintas agama mengkritik pemerintah untuk segera melakukan perbaikan atas kondisi bangsa dan negara Indonesia melalui pernyataan tentang 18 kebohongan yang dilakukan pemerintah. Salah satu tudingan kebohongan yang dilakukan pemerintah adalah berlarut-larutnya penyelesaian kasus Lapindo di Jawa Timur. Seperti apa pandangan Hermawan Sulistyo atas masalah ini? Segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, pemerintah khususnya presiden dituding berbohong dalam kasus Lapindo. Apa pendapat Bapak? Saya nggak tahu apakah dulu SBY sikapnya soal Lapindo itu apa. Apakah dia pernah nipu? Apa? Nggak tahu saya statementnya SBY tentang Lapindo dulu gitu. Tapi kalau bahwa Lapindo itu berlarut-larut tidak selesai, ya itu kegagalan, ketidakmampuan sistem gitu. Tetapi kalau sebelumnya dia pernah membohongi, misalnya, oh itu bocor lumpurnya karena salah ngebor, udah benar jelas-jelas tahu seperti itu, terus ngomong ke publik, oh karena ada petir di atas, ya itu bohong, gitulah. Tapi kalau soal penanganan kemudian gagal, ya itu ya kegagalan gitu. Okay. Cuman saya kan nggak tahu statement atau janji sebelumnya gitu. Baik Pak Her, tudingan bohong itu dialamatkan ke pemerintah lantaran terbitnya SP3 kasus Lapindo. Apa pendapat Bapak? Ya kalau dia nggak pernah janji untuk menyelesaikan, ya nggak bohong namanya, nggak mampu aja gitu. Bisa tidak mampu, bisa kurang tegas namanya gitu lah. Karena begini, berbohong itu kan berbeda dengan mengingkari janji. Mengingkari janji itu, berbohong itu antara mengingkari janji dan menipu, kan gitu. Nah, tapi kalau dia gagal, seperti yang saya sebut, saya tuh pengen 20, tapi ternyatanya 10 saya sanggupnya, ya nggak nipu. Orang mau saya juga 20, gitu. Itu nggak mampu, itu kategorinya. Kan mesin pemerintahan itu kan ditentukan oleh birokrasi dari menterinya yang merupakan political appointees ya. Nah, karakter rezim yang sekarang ini memang kapasitas sistemnya tidak sanggup untuk memenuhi target-target ideal yang di atas gitu ya. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.